Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarh Al-Qawa'id Al-Arba' karya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Kita ulang sedikit apa yang sudah kita baca kemarin sebagai tambahan penjelasan bagi atau terhadap hal-hal yang mungkin kurang jelas atau yang kurang dipahami. Masih seputar kandungan dari ayat di dalam surat Fussilat yang disebutkan oleh muallif di dalam matan. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kandungan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau sebutkan ats-tsani nahyul qaum 'anil sujud lis-syamsi wal qamari wal muradu bis-sujud ibadatuhuma wa 'ubbira bihi li'annahu a'zamu arkanis salati wa asyrafuha. Faedah yang kedua atau kandungan yang kedua dari ayat di dalam surat Fussilat tadi adalah larangan untuk atau larangan dari sujud, ya, larangan dari sujud kepada matahari dan bulan. Dan yang dimaksud sujud di sini la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maksudnya adalah ibadatuhuma, yaitu beribadah kepada keduanya. Jadi larangan, walaupun disebutkan lafadznya sujud, tapi yang dimaksud adalah larangan dari ibadah. Semuanya, segala jenis ibadah. Wa'ubbira bihi, dan dita'birkan, disebutkan dengan lafadz sujud, li'annahu a'zamu arkanis salati wa asyrafuha, karena sujud merupakan rukun salat yang teragung dan termulia. Wa hadza yufidu faidatan ukhra, dan hal ini memberikan faidah yang lain. Wa hiya nahyul muslim 'anit tashabbuhi bil kuffar, yaitu larangan terhadap seorang muslim dari tashabbuh, menyerupai perbuatan orang-orang kuffar. Ya, dari ayat ini terdapat faedah lain, yaitu assalamualaikum warahmatullahi, larangan untuk menyerupai orang-orang kufar. Wa idahu dzalikum ma akhrajahu muslimun an Uqbah bin Amir, dan penjelasan dari itu, hal itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina. Ya. Thalathu sa'atin, tiga waktu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana melarang kami an nusalliya fihinna, untuk kami salat di waktu-waktu itu, au an naqbura fihinna mautana, atau menguburkan jenazah di waktu-waktu tersebut. Yang pertama, waktu yang pertama adalah hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari mulai terbit. Ya, kita dilarang untuk sholat di waktu itu atau menguburkan jenazah sampai meninggi. Ya, hatta tartafi', sampai meninggi, dijelaskan oleh para ulama, yaitu sampai matahari meninggi setinggi tombak. Menurut pandangan mata yang normal, itu diperkirakan sekitar 1 meter tingginya, ya, dari ufuk. Itu menurut penglihatan mata normal. Atau kalau diukur dengan waktu sekitar 1/4 jam atau 1/3 jam dari mulai terbitnya. Kita dilarang sholat atau menguburkan jenazah di waktu itu sampai matahari meninggi setinggi tombak, ya, menurut pandangan mata, atau kalau diukur dengan waktu kurang lebih 1/4 atau 1/3 jam setelah terbitnya, sehingga sekitar 15 menit atau 20 menit setelah terbit, ya, dia meninggi selama 15 atau 20 menit, ya. Kalau sudah meninggi, maka diperbolehkan untuk sholat di waktu itu. Wahina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamila asy-syamsu. Waktu yang kedua yaitu ketika yaqumu qa'imudz dhahirati. Ini ungkapan yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Beliau berkata, qauluhu hina yaqumu qa'imudz dhahirah, adz-dhahirah, ya, kalimah atau lafad adz-dhahirah di dalam bahasa Arab maknanya adalah hal istiwa isyams, kondisi di mana matahari tegak, yaitu tepat di atas kepala kita. Wa ma'nahu hina la yabqa lil qa'im fi adz-dhahirah dhillun fil masyriqi wala fil maghrib. Tapi diungkapkan dengan hina yaqumu qa'imudz dhahirah, maknanya adalah ketika tidak ada lagi bagi seorang yang berdiri. Qa'im itu orang yang berdiri, isim fa'il dari qama yaqumu, qa'im, orang yang berdiri. Sehingga makna dari hina yaqumu qa'imudz dhahirah yaitu hina la yabqa lil qa'im fi dhahirah dhillun, ketika seorang yang berdiri di waktu itu tidak memiliki bayangan. Tidak ada bayangannya baik ke arah timur maupun ke arah barat. Artinya bayangannya benar-benar pendek. Ya, bayangan yang terpendek itu terjadi di tengah hari, ketika matahari tepat berada di puncaknya, puncak ketinggiannya, sebelum akhirnya nanti tergelincir ke arah tenggelam, ya, sebelum akhirnya tergelincir ke arah barat. Maka di waktu itu juga dilarang untuk sholat maupun menguburkan jenazah. Hatta tamila syamsu, sampai matahari condong, yaitu condong ke arah barat atau disebut dengan zawal, ketika matahari sudah tergelincir. Itu terjadi beberapa saat matahari berhenti di tengah-tengah, pas, ya, ketika bayangan paling pendeknya, kemudian dia tergelincir ke arah barat. Maka kalau sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur. Kemudian waktu yang ketiga, wahina tadayyafu, ini aslinya dalam bahasa Arab tatadayyafu, tapi dihilangkan taknya. Wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Tadayyafu maknanya tamilu, dan ketika matahari miring ke arah terbenam, yaitu sudah mulai terbenam, hatta taghruba, tidak boleh kalau matahari sudah mulai terbenam, tidak boleh sholat ataupun menguburkan jenazah sampai benar-benar tenggelam, sampai semua bagian matahari sudah tidak terlihat lagi. Maka di sini ikhwani fillah a'azaniallahu wa'ayyakum, kita mendapati atau kita mendapatkan penjelasan bimbingan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam tentang larangan sholat di tiga waktu ini tadi. Ya. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat di puncaknya, di tengah-tengah, ya, yaitu di atas, tepat di atas kepala kita sampai tergelincir, dan ketika matahari mulai tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Dan yang dimaksud larangan dari sholat di sini adalah sholat nafilah. Sholat nafilah kecuali beberapa sholat, ya, diperkecualikan beberapa sholat, yaitu diantaranya sholat, kalau sholat wajib jelas, misalnya seorang tertinggal sholat wajib, sholat fardu, baik itu karena ketiduran atau lupa, maka baginya dengan mengamalkan hadis Rasul, man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha hina dzakaraha. Ketika jika barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau melupakannya atau lupa, maka hendaknya dia sholat ketika mengingatnya. Walaupun mengingatnya ketika matahari mulai terbit, belum meninggi, maka dia harus mengerjakan sholat wajib tersebut seketika dia terbangun dari tidurnya atau seketika dia teringat. Begitu juga ketika itu misalnya sholat ya, subuh, dia tertidur atau lupa, baru ingat ketika matahari sudah terbit, belum meninggi, maka dia wajib segera melaksanakannya. Karena sholat wajib. Tidak menunggu, oh nanti ditunggu matahari sampai meninggi dulu. Tidak. Langsung dia kerjakan. Begitu juga dia tertinggal, lupa, atau tertidur dari sholat asar misalnya, sampai matahari tenggelam, mulai tenggelam. Maka ketika dia terbangun atau teringat, langsung mengerjakannya, tanpa menunggu matahari benar-benar tenggelam. Karena mengamalkan sabda Rasul tadi, man nama an salatihi au nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Begitu juga salat-salat nafilah yang lain. Misalnya salat jenazah. Maka tidak dilarang di waktu-waktu yang tiga ini tadi. Salat jenazah atau salat kusuf ya, ketika terjadi gerhana matahari misalnya. Begitu juga sholat zawatul asbab, sholat-sholat yang memiliki sebab, misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat masuk masjid. Maka kapanpun dia masuk masjid, disyariatkan melakukan sholat tahiyatul masjid, walaupun masuknya di waktu-waktu yang terlarang ini tadi ya. Nah, kemudian Asy-Syarih melanjutkan menyebutkan hadis yang lain, wa fi hadithi Amr bin Abasah As-Sulami. Dan ketika atau dan di dalam hadis Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu, annahu qala. Ini kisahnya ketika Amr bin Abasah As-Sulami mulai masuk Islam ya, baru masuk Islam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku katakan kepada beliau, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul laili asma, malam yang seperti apa yang paling didengar Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang seperti ini Ternyata kalau kita cek, kita lihat di Sahih Muslim, di sini disebutkan di dalam di ta'liq yang ada di bawah itu dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, akhrajahu Muslimun, juz'un min hadithin tawil, akhrajahu Muslim. Ini adalah penggalan dari hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Tapi ternyata di dalam riwayat Muslim tidak disebutkan lafaz demikian. Tidak disebutkan lafaz pertanyaan Amr bin Abbasah yang seperti itu. Ya Rasulullah, ayyul laili asma'? Ya. Pertanyaannya yang disebutkan dalam Sahih Muslim, lafaznya ya Nabiyallah, akhbirni amma 'allamaka Allahu wa ajahaluhu. Akhbirni anis shalah. Wahai Nabi Allah, akhbirni, kabarkan kepadaku, amma 'allamaka Allah, kabarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Wa ajhaluhu, dan aku belum mengetahuinya. Akhbirni anis shalah, kabarkan kepadaku tentang salat. Nah, ini lafaz pertanyaan yang terdapat di dalam riwayat Muslim. Lafadnya seperti ini. Adapun lafad yang disebutkan dalam kitab ini, ya Rasulullah, ayyul laili asma', ini ternyata lafad dari riwayatnya Abu Dawud di dalam sunannya. Hadis yang semakna, tapi bukan hadis ini. Hadisnya semakna. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yaitu ketika Amr bin Abbasah, sama perawinya atau sahabat yang meriwayatkan juga Amr bin Abbasah, yang bertanya kepada Rasulullah juga beliau. Qultu, Amr bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ini dalam riwayat Abu Dawud, ya Rasulullah, ayyul laili asma', wahai Rasulullah, malam yang seperti apa yang paling didengar? Qala, maka Rasulullah menjawab, ya, ini ana bacakan dulu riwayat Abu Dawud. Qala, jawful laylil akhir. Jawaban Rasulullah yaitu sepertiga malam yang terakhir. Jadi cepat, tepat ya jawabannya. Ketika Amr bin Abbasah bertanya, wahai Rasulullah, apa malam yang paling didengar? Atau kapan bagian malam yang mana yang paling didengar jika kita beribadah padanya? Maka Rasulullah menjawab, jawful laylil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Fasalli masyita, maka sholatlah engkau sekehendakmu. Ya. Fa inna sholata masyhudah maktubah, karena sungguhnya sholat disaksikan oleh para malaikat dan dicatat. Hatta tusalliyas subha, sampai engkau melakukan sholat subuh. Jadi di sini Rasulullah SAW memerintahkan atau menganjurkan untuk melakukan sholat malam di sepertiga malam yang terakhir sampai masuk waktu subuh. Kemudian disebutkan kelanjutan hadis yang semakna dengan yang ada di dalam riwayat Muslim. Taib, kita baca riwayat Muslim yang ada di dalam kitab ini. Sehingga pertanyaannya bukan, ya Rasulullah, ayyul laili asma'? Karena jawabannya juga, jawaban Rasulullah kalau antum perhatikan, salli salatas subuh. Iya, langsung jawabannya, salatlah, salat subuh. Ya, lakukanlah salat subuh. Memang tidak tepat. Ya. Karena yang pertanyaan yang seperti ini ternyata riwayat Abu Dawud. Adapun yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, kita ulang. Ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allahu wa ajhaluhu. Wahai Nabi Allah, kabarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu dan aku belum mengetahuinya. Akhbirni anis shalah, kabarkan kepadaku tentang salat. Maka Rasulullah menjawab, salli salatas subuh. Lakukanlah salat subuh atau salatlah salat subuh. Summa aqsir anis shalah, summa aqsir anis shalah. Ya, ini maknanya memang dari kata aqsara yuqsiru. Ini indahnya bahasa Arab. Satu lafad, satu kalimah, jika diikuti dengan huruf jar yang berbeda, maknanya bisa lain. Aqsara, kalau hanya sekedar aqsara, maka maknanya memendekkan. Misalnya, aqsara diikuti dengan huruf jar min. Aqsara minas salah. Aqsara minas salah, maknanya mengqasar salat, meringkas salat atau memendekkan salat dengan meninggalkan sebagian bagiannya atau sebagian gerakannya, tentunya dengan tuntunan syariat. Itu kalau makna dari aqsara min diikuti dengan huruf jar min. Kalau di sini diikuti dengan huruf jar an, aqsara anis salah, maknanya berbeda ternyata. Ya, aqsara anis salah maknanya kaffa wamtana'a anhu. Jika dalam bahasa Arab, jika kita mendapati jumlah atau kalimat aqsara anil amr, maknanya kaffa wamtana'a anhu ma'al qudrati alaihi, yaitu meninggalkan suatu perkara dalam keadaan dia mampu mengerjakannya. Meninggalkan dan tidak melakukan suatu hal, tapi dia memiliki kemampuan sebenarnya. Maka makna thumma aqsir anis salah adalah tinggalkan salat. Jangan salat di waktu itu. Yaitu di sini terdapat larangan salat setelah salat subuh. Ya, perhatikan ucapan atau sabda Rasul, "Shalli salatash subuh." Salatlah salat subuh. Ya, perintah untuk melakukan salat subuh. Kemudian setelah selesai salat subuh, Rasulullah melarang, "Tsumma aqsir 'anish shalah hatta tatlu'a asy-syamsu, hatta tartafi'a." Kemudian jangan engkau salat, kalau sudah melakukan salat subuh, jangan salat sampai matahari terbit, hatta tartafi'a, sampai meninggi, ya, sesuai dengan hadisnya Uqbah bin Amir tadi. Larangan dari salat, tentunya salat nafilah yang dimaksud di sini. Larangan dari sholat nafilah di waktu ketika selesai sholat subuh sampai matahari terbit dan meninggi. Meningginya setinggi apa tadi dijelaskan? Yaitu setinggi tombak, satu tombak. Ya. Menurut pandangan mata itu diperkirakan 1 meter tingginya dari ufuk, menurut pandangan mata. Kalau diukur dengan waktu kurang lebih 1/4 atau 1/3 jam. Jadi sekitar 15 menit atau 20 menit setelah matahari terbit. Sehingga ditunggu dulu matahari sampai meninggi selama 15 atau 20 menit. Wallahu a'lam. Ya, demikian penjelasan para ulama. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitanin. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena sesungguhnya matahari ketika dia terbit, di waktu terbitnya, dia terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itulah orang-orang kuffar, orang-orang musyrikin yang menyembah dan beribadah kepada matahari, sujud kepada matahari tersebut. Sehingga di sini Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat di waktu itu karena untuk meninggalkan atau jangan sampai kita tasyabbuh bil kuffar. Jangan sampai kita menyerupai perbuatannya orang-orang kuffar, orang-orang musyrikin. Dan sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid wa saddad dzari'ah, untuk mencegah jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Thumma salli fa inna salata mashhudatun mahduratun. Kemudian kalau sudah matahari sudah meninggi, sudah terbit dan meninggi, salli, kata Rasulullah, thumma salli, maka salatlah. Fa inna salata mashhudatun mahduratun, karena sungguhnya salat itu mashhudah mahdurah. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ay tahduruha al-malaikatu fahiyya aqrabu ilal qabuli wa husul ar-rahmah. Yaitu dihadiri oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat maksudnya. Maka ketika sholat itu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat, maka kemungkinan besar akan diterima dan akan orang yang mengamalkannya akan mendapatkan rahmah. Qala sallallahu alaihi wasallam hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Rasulullah membolehkan untuk sholat, maka sholatlah. Karena sungguhnya sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai yastaqilla dhillu birrumhi. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan yaitu wa hadhihi halatul istiwa. Ini juga ungkapan yang maknanya sampai matahari tegak di posisi yang paling tinggi, ya, yaitu ketika tepat berada di atas kepala kita. Jadi kalau matahari sudah mulai terbit, kita dilarang, atau setelah sholat subuh kita dilarang sholat sampai matahari terbit dan meninggi. Kalau sudah meninggi kita boleh sholat lagi sampai matahari berada di posisi yang tertinggi, yaitu tepat di atas kepala kita. Kalau sudah di posisi itu, maka kata Rasulullah, "Tsumma aqsir 'anish shalah." Maka tinggalkan salat, jangan lakukan salat. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika itu, ketika matahari sedang posisinya seperti itu, tusjaru jahannam. Yaitu kata Imam An-Nawawi, maknanya aitu qadu 'alaiha iqadan balighan, yaitu ketika jahannam, neraka jahannam sedang dinyalakan. Dinyalakan dengan sekuat-kuatnya, artinya sedang panas-panasnya. Sedang mendidih. Jahannam ketika itu sedang mendidih. Ini juga illah yang lain, sebab yang lain kenapa kita dilarang sholat di beberapa waktu. Kalau sebab yang pertama tadi apa? Sebab yang pertama ketika matahari mulai terbit, sebelum meninggi, kita dilarang karena di waktu itulah kaum musyrikin sujud kepada matahari. Dan matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Itu illah di waktu yang pertama, di waktu larangan yang pertama. Kalau di waktu larangan yang kedua ini, yaitu ketika matahari tepat di atas kepala kita, kita dilarang sholat pada waktu itu karena sebabnya karena jahannam sedang mendidih, sedang dinyalakan dengan sekuat-kuatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan alaihi salatu wassalam, faida aqbalal fai'u fasalli fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta tusalliyal asra. Jika al-fai' sudah datang, al-fai' itu bayangan yang terjadi setelah matahari tergelincir. Jadi kalau matahari sudah tepat di atas kepala kita, enggak ada bayangan. Kalau sudah mulai tergelincir ke arah barat, bayangan ya mulai muncul ke arah timur. Nah, itu bayangan yang seperti itu disebut dengan fai. Al-fai, bayangan yang muncul setelah matahari tergelincir. Adapun adzil yang tadi disebutkan hatta yastaqilla dhillu, dhill itu bayangan yang secara umum, baik sebelum tergelincir ataupun setelah tergelincir. Adapun fai ini khusus istilah untuk bayangan matahari setelah matahari tergelincir ke arah barat. Maka kalau sudah muncul fai, artinya matahari sudah tergelincir, fasalli, maka sholatlah, karena sungguhnya sholat disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hatta tusalli al-asra, sampai engkau melakukan sholat asar. Sampai masuk waktu asar dan engkau melakukan sholat asar, maka kalau sudah selesai dari melakukan sholat asar, thumma aqsir anis sholah, maka tinggalkan sholat. Jangan lakukan sholat hatta taghrubas syamsu, sampai matahari benar-benar tenggelam. Ya. fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan, karena sungguhnya matahari tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar, dan ketika itu orang-orang kufar sujud kepada matahari. Jadi dari hadis ini yang semakna dengan hadis Uqbah bin Amir, kita dilarang untuk sholat di tiga waktu yang terlarang ini tadi. Diperkecualikan beberapa sholat yang sudah disebutkan tadi. Termasuk larangan sholat setelah sholat asar. Ya, kita dilarang melakukan sholat kalau sudah selesai sholat asar. Kecuali beberapa kondisi. Misalnya kita ingin mengqadha. Ya, mengqadha sholat ba'diyah zuhur misalnya. Kita tidak sempat antara setelah selesai sholat zuhur, kita tidak sempat melakukan sholat sunnah ba'diyah sampai masuk waktu asar. Maka kita kalau sudah masuk waktu asar, ya sholat asar dulu. Nanti setelah selesai sholat asar boleh mengqadha sholat sunnah tadi yang belum sempat kita lakukan. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, sehingga tidak dilarang. Begitu juga mengqadha sholat sunnah fajar. Kita sebelum sholat subuh tidak sempat melakukan sholat sunnah fajar, maka boleh kita mengerjakannya setelah selesai sholat subuh, walaupun hukum asalnya dilarang. Ya, larangan itu untuk sholat sunnah yang mutlak. Adapun sholat sunnah fajar untuk mengqadhanya maka boleh. Kemudian ats-tsalits, faedah yang ketiga dari surat ayat dari surat Fussilat, yaitu penggalan firman Allah, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua, yaitu matahari dan bulan, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Wal makna, maknanya adalah in kuntum shadiqin fi za'mikum ibadatallahi, jika kalian jujur di dalam anggapan kalian bahwasanya kalian beribadah kepada Allah. Fala tasjudu lisyamsi wala lilqamar, maka janganlah sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lahu subhanahu wa ta'ala, dan bersujudlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha tanbihun ila anna al-musyrikin alladhina bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahum ibadat. Dan di sini terdapat peringatan tanbih bahwasanya musyrikin yang atau di masa Rasulullah diutus, mereka juga melakukan ritual-ritual ibadah. Fakanu yahujjun, mereka dahulu juga berhaji. Wa ya'tamirun, dan umrah. Wa yandhurun, bernadar. Wa yu'tiqun, dan memerdekakan budak. Wa yatasaddaqun, dan bersedekah. Wa yasumun Asyura, mereka juga berpuasa Asyura. Falam yaqbalhallahu minhum, dan Allah tidak menerima ibadah dari mereka tersebut. Limadha, kenapa? Li'anna hadhil ibadat khalataha asyirk, karena ibadah-ibadah ini, yaitu ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy atau kaum musyrikin Arab di masa Rasulullah, dicampuri dengan kesyirikan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah, yaitu janganlah sujud kepada matahari dan bulan. Wa bihadza yu'lam anna man yadhbah li ghairillahi aw yanzuru li ghairillah aw yastaghiitsu bi ghairillah fima la yaqdir 'alaihi ila Allah wa yataqarrabu li ahli al-qubur bi qurbatin syatta kadzabah wan nadhr yustafad min dzalika annahu ghair muslim. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya barang siapa, ya, dari sini bisa diketahui bahwasanya barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, yaitu sembelihan, menyembelih yang tentunya sembelihan ibadah. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, atau bernazar untuk selain Allah, atau beristighatsah kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, wa yataqarrab li ahli al-qubur, atau mendekatkan diri kepada penghuni kubur dengan berbagai macam ritual qurbah seperti kadzabah, penyembelihan, wan nadzar, nadzar, yustafad min dzalika, diambil faidah dari hal itu, yaitu dari ayat surat Fussilat tadi, annahu ghair muslim, sesungguhnya bahwasanya dia, orang-orang yang melakukan ini semua, bukanlah muslim. Wa in shalla wa shama wa hajja, walaupun dia salat, puasa, haji, wa za'ama annahu muslim, dan dia menyangka dirinya seorang muslim. Fayuqal ala sabilil umum, hadza musyrikun, maka dikatakan secara umum, ya, secara global, hadza musyrik, orang yang seperti ini, yang melakukan ini semua, itu menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dia adalah musyrik. Ini hukum umum, bukan hukum ta'yin, ya, hukum secara umum. Li'anna syari'a dalla ala anna sani'ahu syirkun, min jinsi syirki Quraisyin, hina bu'itha ilaihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena pembuat syariat telah menunjukkan bahwasanya sani'ahu, perbuatannya adalah syirik, termasuk jenis kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang diutus kepada mereka, atau ketika diutus kepada mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.